Gelora cinta di dadaku tertuliskan namamu. Rangkaian kata puisimu terukir di hati. Alunan nada, nada cinta menelusuri jiwa. Mungkinkah kisah kasih kita abadi tuk selamanya? gelora cinta di dadaku bertuliskan namamu. Rangkaian kata puisimu terukir di hatiku. Alunan nada, nada cinta menyelusuri jiwa. Mungkinkah kisah kasih kita abadi tuk selalu.